الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ada satu faedah yang terlewat di soal yang ke-26, berarti yang sebelumnya kemarin, yakni tentang hadis Nabi Muhammad SAW, salah satu mangkun nabihi wajadabi inna halawatul iman. Ada tiga hal yang barang siapa tiga hal tersebut ada padanya, dia akan mendapati manisnya iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya itu yang paling dia cintai dibandingkan yang selain keduanya. Yang paling dia utamakan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia menyukai seseorang tidaklah dia suka kepadanya kecuali karena Allah, karena dia seorang Islam, karena dia orang yang baik agamanya, karena dia orang yang rajin sholat misalnya, karena dia orang yang menjalani tauhid, menegakkan sunnah. Jadi yang kedua. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dan hendaknya dia, atau sifat yang ketiga adalah dia benci untuk kembali berbuat kekufuran. Ba'da id anqadha Allah minhu, setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran. Kama yakrahu an yudzaba fil nar, sebagaimana bencinya dia kalau mau dilempar ke api. Jadi kalau dia diajak untuk berbuat kekufuran, diajak berbuat kesyirikan, itu perasaan dia itu seperti seolah dia mau dilempar ke api. Enggak mau pokoknya. Jangankan kok dilempar, suruh dekati aja enggak mau kan. Nah, disebutkan qala an-Nawawi fi syarhi Muslim, berkata Imam An-Nawawi di dalam syarah Muslim, qala al-ulama'u rahimahumullah, para ulama semoga Allah merahmati mereka mengatakan makna halawatil iman, arti dari manisnya iman, istilzadu at-ta'at, yakni merasa nyaman, merasa lezat dalam menjalani ketaatan. Dalam menjalani ketaatan dia merasa nyaman, merasa lezat, senang. Watahamulul masyakkat, watahamulu al masyakkat fi ridallahi azza wa jal wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan menahan berbagai kesulitan dalam rangka meraih ridho Allah dan Rasulnya, dan menahan berbagai kesulitan dalam rangka meraih ridha Allah dan Rasulnya. Wa itharu dzalika ala aradid dunya, kemudian lebih memilihnya, lebih memilihnya dibandingkan harta dunia. Lebih milihnya dibandingkan kalau diimingi dengan harta dunia. Wa mahabbatul 'abdi rabbahu subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba dia mencintai Rabb-nya, mencintai Tuhannya subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah. Bi fi'li ta'atihi wa tarki mukhalafatihi. Dengan menjalankan ketaatan kepadanya, dengan menjalankan ketaatan kepadanya, wa tarki mukhalafatihi, dan meninggalkan penyelisihan kepadanya, tidak mau menyelisih perintah Allah. Wa kadzalika mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya, cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini yang dimaksud dengan halawatul iman. Coba kita perhatikan tadi yang pertama istizadul ta'at. Jadi orang itu ketika dia berbuat ketaatan, ya, menjalani sholat, menjalani puasa wajib misalnya, atau menjalani yang lainnya, yakni datang ke majelis ilmu, datang ke majian, mendengarkan ceramah, isinya kitabullah, isinya Quran, hadis Nabi SAW, dijelaskan dengan penjelasan ulama, dia merasa senang gitu. Maka itu diantara tanda marisnya iman. Karena ada orang-orang yang ketika mereka berbuat ketaatan itu dalam rangka masih sangat berat dan terpaksa, ya, sholat hatinya berat misalnya, hatinya ya. Kalau badan capek itu ya, seorang kalau berbuat ketaatan ya, merasa capek kadang. Tapi kalau hatinya itu tidak merasa berat, disahkan seperti itu. Nah, yang kedua tadi dikatakan tahammulul masyaqqat. Dia menahan, dia bersabar atas berbagai macam kesulitan. Yang penting mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesulitan, rintangan dalam dihadapi dalam rangka meraih ridho Allah. Dan lebih mementingkan itu daripada diimingi dunia gitu. Kan ada orang-orang yang jangankan kok menjalankan ketaatan ya, gara-gara dunia pun dia itu bisa keluar dari Islam. Jangankan kok menjalani maksiat, bahkan dengan dunia pun dia itu bisa keluar dari Islam. Karena ada orang-orang yang diiming-imingi dunia kemudian dia mau berbuat maksiat, bahkan maksiat terbesar, murtad dari Islam, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bisa selamat? Cara bisa selamat itu kalau setiap kita punya kesempatan berbuat baik, setiap kita punya kesempatan untuk beramal, segera dilakukan. Itu yang dituntunkan oleh Nabi, yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mughrim. Kata Nabi SAW, badiru itu dahului itu. Dahuluilah fitnah-fitnah yang seperti malam gelap dengan melakukan amal-amal soleh, didahului. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi, yang karena fitnah-fitnah itu, ujian-ujian dunia itu tadi, kata Nabi SAW, ada orang yang paginya itu masih mukmin, masih Islam, sore sudah kafir, Maksudnya untuk membayangkan karena fitnah. Kalau namanya gelap malam itu kan cepat kan, ya. Gelap malam itu cepat kan dari timur, ya. Hitam-hitam itu. Tahu-tahu sudah gelap semua api. Saking cepatnya fitnah itu sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Naudzubillah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sore masih mukmin, paginya sudah kafir. Kenapa secepat itu? Ini dia. Ya bi udinahu bi arudin minad dunya. Dia jual, dia tukar agamanya hanya karena harta benda dunia. Dimingi dunia, murtad. Nah, sehingga ini yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berusaha kemudian kita itu menyadari bahwa ibadah itu yang butuh kita. Itu yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada ibadah kita. Yang butuh itu kita. Yang kedua, begitu ada kesempatan, sudah. Enggak usah ditunda-tunda, lakukan aja. Ini sudah azan misalnya. Sudah, jangan nanti-nanti. Kalau ada kesempatan, enggak ada kesibukan, langsung saja, ya. Ambil sarungnya, ambil kokonya, ambil pecinya atau ambil jubahnya kalau pakai jubah, berangkat ke masjid, berwudu. Tunggu iqomah di masjid. Misalnya. Ada kesempatan, ya, enggak ada kesibukan yang begitu darurat itu. Talim ya, dengan seperti ini itu nanti akan terselamatkan dari itu tadi, ya, fitnah-fitnah ujian yang bisa menggelincirkan kita dari agama. Bahkan di antara makna penggambaran Nabi, fitnah dunia itu, ya, cobaan dunia itu seperti malam yang gelap gulita. Yang namanya malam gelap gulita itu kan kita tuh sampai gak bisa membedakan gitu. Ini awal malam itu yang sebelah titik garis mana sih, itu gak bisa bedakan. Sudah sampai mana sih malamnya, misalnya karena kita mau tenggelam itu sampai gak bisa bedakan. Saking banyaknya ditumpuki kan, gak terasa kan, ditumpuki. Jadi final ujian dunia itu nanti makin kesana makin banyak. Kalau kita tidak berbekal dengan keimanan, tidak berbekal dengan ilmu agama yang benar, sangat dikhawatirkan kena fitnah itu tadi. Waliyadzubillah, bahkan sampai itu tadi digambarkan di hadis. Pagi mukmin, kita tahu dia masih mukmin, sore sudah kafir. Rasulullah SAW, sore masih mukmin, pagi sudah kafir. Gara-gara dunia. Nah, jadi berusaha untuk kemudian yang namanya ketaatan itu kita senang menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang sempat terlewat di soal yang ke-26. Kemudian di pertemuan terakhir, seingat saya masih kurang satu ayat. Ya. Ya. Di pertemuan yang terakhir tentang masalah loyal, pembelaan, sikap membela dan sikap menjauhi. Ya, ini kita itu membela mukmin, membela muslim gitu, serta memusuhi orang-orang kufar, orang-orang kafir, memusuhi akidah dan keyakinan kufur mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a. Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, orang-orang terdekat kalian. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Kalau kita itu cinta dan taat kepada Allah, maka kita juga memusuhi siapa yang dimusuhi oleh Allah. Kan gitu. Allah sebut di sini adui, musuhku kata Allah. Dan orang kafir yang mereka beribadah kepada selainnya, kepada selain Allah, Allah nyatakan itu adalah musuh. Aulia, jangan kalian jadikan mereka itu para wali, orang-orang yang dekat dengan kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian berikan kecintaan hati kalian kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, padahal mereka sudah kufur mengingkari kebenaran yang datang kepada kalian. Yukhrijuna ar-rusula wa iyyakum, mereka mengusir rasul dan mengusir kalian. Ini berarti konteksnya kepada para sahabat. Rasul itu kan diusir dari Makkah, hijrah ke Madinah. Antu'minu billahi rabbikum, hanya gara-gara kalian itu beriman kepada Allah Rabb kalian, Tuhan kalian. Itu pemusuhannya orang-orang kufur, orang-orang kafir mereka. Yang mereka musuh adalah orang yang beriman dan beribadah hanya kepada Allah. Terus kita mau jadikan orang-orang kafir yang seperti ini sebagai teman dekat kita? Jangan. Atau bahkan sebagai idola kita? Na'udzubillah. In kuntum kharajatum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Firman Allah kemudian, kalau kalian adalah orang-orang yang memang keluar berjihad di jalanku, di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ibtigha'a mardati, dan orang-orang yang mencari ridhoku, tusirruna ilaihim bil mawaddah, bagaimana kalian menyembunyikan kecintaan hati kalian kepada mereka orang-orang kafir. Wa ana a'lamu bima akhfaitu wa ma a'lantum, padahal aku adalah yang lebih tahu dan aku yang tahu tentang apa yang kalian sembunyikan dan kalian tampakkan. Kecintaan hati itu kan tersembunyi kan, enggak ada bentuknya, secara zahir enggak kelihatan, tapi Allah Maha tahu. Jangan sampai ada itu kecintaan pada orang-orang kafir. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawaa'a as-sabiil. Kata Allah, dan barang siapa di antara kalian yang melakukannya, maka dia sudah tersesat dari jalan yang lurus. Ila akhir surah, sampai kepada akhir surat Al-Mumtahanah. Wa ghairu dhalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan ya haramnya kita mualat, memiliki pembelaan, dukungan, sokongan ya, kepada orang-orang kafir dan kepada kekufuran, kekafiran mereka. Bahkan waliyadzubillah sampai membela dan mendukung orang kafir, memusuhi orang Islam lagi. Nah, ini ya bahwa loyal, membela dan mu'adzah, memusuhi, itu semuanya lillahi ta'ala. Sehingga kalau orang dia suka karena Allah, benci karena Allah, berarti iman dia itu ikatan iman dia sudah ikatan yang terkuat. Kalau sampai tingkat itu, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu lural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Authaq, authaq itu yang paling erat. Jadi kalau orang membuat tali itu yang paling kencengnya. Lural iman, tali keimanan. Kalau dikatakan tali keimanan yang paling kuat ya, maka dia akan terselamatkan dari lepasnya iman. Dia akan terselamatkan dari kekufuran dan terselamatkan dari kesyirikan, karena ini sudah yang paling kuat, ini talinya. Enggak akan lepas lagi iman dia. Kapan seseorang mendapatkan ikatan iman yang paling kuat ini ketika dia memiliki al-hubbu fillah, cinta, suka karena Allah, wal-bughdu fillah, dan dia benci juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena masalah dunia. Sama sekali bukan masalah dunia. Begitu. Ini yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat, di dalam satu riwayat An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ayu urul imani awthaq. Yani beliau memberi pertanyaan kepada sahabat Abu Dzar, ikatan iman apa yang paling kuat? Ikatan iman apa yang paling kuat? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Abu Dzar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, al-muwalatu fillah, wal-mu'adatu fillah, wal-hubbu fillah, wal-bughdu fillah. Al-muwalatu fillah, muwalat yakni loyal, membela karena Allah, karena dia seorang muslim, kita membela. Wal mu'adatu fillah, memusuhi juga karena Allah. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta juga karena Allah, benci juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya hadis-hadis seperti ini jangan kemudian ditarik kepada pemahaman-pemahaman yang salah sampai punya sifat anarki. Ya, anarki gitu. Sifat yang anarkis. Kekerasan. Sweeping, apalagi istilahnya. Nyerbu, bukan seperti itu yang dipahami. Bukan seperti itu yang dipahami. Tetapi memang dibangun di hatinya, dia itu benci kepada kekafiran, dia itu benci kepada kesyirikan, dia itu benci kepada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir ini beribadah kepada selain Allah. Kalau orang saja yang berbuat jelek kepada kita, kita benci, ya kan? Bagaimana kalau orang ini dia berbuat jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta rezeki kepada selain Allah, ya, memohon kesembuhan, berdoa memohon kesembuhan kepada selain Allah, ini yang berbuat jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang yang berbuat jelek kepada kita saja kita benci, ya, padahal Allah dan Rasulnya itu kan lebih kita cintai dibandingkan diri kita sendiri, ya kan? Maka kita harusnya lebih benci lagi kepada orang yang berbuat jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Seperti itu maksudnya. Kan kemudian berarti bertindak anarkis, benci karena Allah, serbu, nah, sambil takbir. Nah, ada tuturan seperti itu. Enggak ada perang, enggak ada apa. Ditambah lagi, ya, teriakan-teriakan takbir bahkan dalam peperangan pun, ya, itu juga bukan termasuk sunahnya salaf ketika meneriakkan takbir dengan keras kalau pas perang. Enggak ada sunahnya salaf seperti itu. Ditakbir oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, mereka ada yang berzikir, ya zikir biasa. Biasa saja berzikir. Subhanallah, Allahu Akbar. Bukan dengan teriak keras, ya. Enggak ada. sunahnya seperti itu. Nah, itu ya tentang mu'adat billah wal hubbu billah wal bughdhu fillah. Nah, kalau ada orang merencanakan sesuatu kejelekan kepada saudara kita, merencanakan satu acara kejelekan bagi saudara kita, kita tahu itu, ini persiapan ini untuk acara untuk menimpakan kejelekan pada bulan. Kita tahu sih bulan orang baik. Apakah kita mau untuk membantu? Jawabannya tidak. Nah, bagaimana kalau acara dan kegiatan jelek ini untuk berbuat kejelekan, su'ul adab kepada Allah SWT? Kita mau bantu? Pikirkan hal seperti itu. Kita itu kan diberi akal oleh Allah SWT itu untuk bisa menimbang hal-hal yang seperti ini. Makanya lo di sebagian ayat Allah mengatakan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang mukmin itu seperti orang yang fasik atau orang yang kafir? La yastawun. Maka tidak akan sama. Fasik itu terkadang fafasaqa an amri rabbi. Kalau dia keluar dari perintah Rabbnya ketika Allah mensifati iblis, berarti fasik di sini maksudnya adalah kafir. Kalaupun mau dimanai fasik, ya orang yang beriman dengan baik tentu tidak akan sama dengan orang yang beriman tapi berbuat kefasikan. Tetap derajatnya tidak sama. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang mujrim yang berbuat pelanggaran, berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat maksiat? Maka timbangan-timbangan itu ya, kita pakai. Kayak tadi, orang berbuat jelek sama kita saja kita benci ya. Padahal Allah itu kan lebih kita cintai dibandingkan diri kita. Maka kalau dia berbuat jelek kepada Allah, jauh lebih kita benci lagi. Berbuat kufur kepada Allah, jelas ini harus lebih kita benci. Wahana sama kayak masalah bantu acara itu tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah as-su'al al-thamin wal isrun. Pertanyaan yang ke-28. Ma dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah? Apa dalil syahadat Muhammad adalah utusan Allah? Al-jawab qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dalam surat Ali Imran ayat 164 Allah berfirman, sungguh-sungguh Allah memberikan anugerahnya, memberikan karunia-Nya kepada kaum mukminin. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Di saat Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang rasul tersebut terus membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan rasul tersebut mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul tersebut mengajari mereka Alkitab. Alkitab apa berarti? Al-Qur'an. Wal hikmah, dan hikmah berarti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Wa in kanu min qablu, walaupun dulu mereka sebelum itu, sebelum diutusnya rasul, la fi dhalalin mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata ya. Sampai-sampai di antara mereka itu kalau melakukan satu safar kemudian singgah, belum sampai ke tujuan kan, kemudian singgah berkemah gitu kan ya. mereka cari empat batu. Cari empat batu, yang tiga itu untuk apa, bikin tungku perapian gitu kan. Kemudian mungkin nanti ada mau masak air dan lain-lain seperti itu. Batu yang keempat itu disembah. Dan seperti itu. Kira-kira batu yang paling bagus itu yang mereka sembah. Berbeda dalam kesesatan yang nyata. Iya. Ya. Ya, itu disebutkan di Qoturun Adha diantaranya bahwa minkoblu di sini kenapa kok kemudian tidak minkobli, tapi minkoblu karena ada takdirnya setelahnya yang itu difahami dari sebelumnya. Jadi minkoblu itu minkobli ba'di Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang tidak disebut, ditakdirkan namanya, tapi sudah disebut sebelumnya. Makanya minkoblu sebelumnya, gitu kan? Nyanya itu apa? Ya sebelum diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Jadi minkobli anba'atallahu fihim rasulan min anfusihim yang di awal tadi. Itu. Lillahil amru minkoblu wa min ba'du. Itu ada di surat Ar-Rum juga di awal-awal. Ghulibat ar-Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Itu. Karena ada takdirnya di setelah. Nah, ini nanti ditanyakan di dars nahwu saja, jangan di sini. Jadi panjang nanti di sini. Ada dars nahwu kan? Ada. Seperti itu. Tapi bagus pertanyaannya, bagus. Disebutkan oleh Allah ya, dulu mereka sebelum diutusnya Rasul memang berada di dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Di antara mereka jadi sadar, gitu kan? Jadi sadar dikarenakan melihat ada anjing yang mengencingi patung yang dia sembah. Dia sering menyembah patung tersebut, ya ini dalam rangka meminta pertolongan kepadanya dan lain-lain. Tiba-tiba datang anjing mengencingi patungnya. Duh, gitu. Ini dikencingi anjing saja enggak bisa menghindar. Enggak bisa mengusir anjingnya. Kok saya minta pertolongan? Ini baru sadar dia. Baru sadar sih. Makanya kita juga seperti itu ya. Betapa banyak jimat yang kita bakar. Misalnya bisa apa jimatnya? Bisa apa? Gak bisa apa-apa. Batu akik ya, kalau bahasa Arabnya akik pakai kof, akik itu karena saking lamanya gitu loh. Berarti batu ake misalnya pukul sama palu ya hancur dia. Bisa apa? Harusnya kan dengan seperti itu sadar lah, ya seperti ini aja gak bisa bela diri kok, menghindar saja gak bisa kok, masalahnya minta pertolongan kepada yang seperti ini. Wah kata ya. Tapi kata Allah itu keris dari simbah ya, keris simbah apa? Dari kakek saya itu ya, itu kalau tidak dimandikan nanti gerak-gerak sendiri di lemari kata. Pernah dengar seperti ini? Gitu kan? Ya, biasa. Andai kata jinnya itu terlihat, kita tahu yang mana jinnya begitu kan? Karena nggak terlihat aja. Berusaha untuk mereka itu kemudian menakut-nakuti kita dengan itu. Allah sudah sampaikan, Allah sudah peringatkan kita. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu adalah karena syaitan, karena iblis itu berusaha untuk menjadikan wali-wali dia kalian takuti. Kalian takut kepada wali-wali dia. Kata Allah, "Fala takhafuhum," maka jangan kalian takut kepada mereka. "Wa khafuni in kuntum," dan takutlah kalian kepadaku kalau kalian benar-benar orang beriman. Di peringatan tentang masalah keimanan. Mau ini? Kalau enggak bikin apa ya di sini? Kalau apem itu apa? Apem sama? Sama gue apem gitu ya. Kalau enggak bikin apem di tanggal sekian terus waduh nanti naas ini. Sial ini nanti. Ada tak? Sama tak? Oh ya sudah. Lah, kayak tadi. Ingat-ingat ayat Allah SWT, "Inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu." Itu adalah karena syaitan, karena iblis itu berusaha untuk menjadikan kalian takut kepada mereka. "Fala takhafuhu wa khafuni." Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepada aku, kepada Allah SWT. "In kuntum mu'minin," kalau kalian orang-orang yang benar-benar beriman. Ini katanya dengan iman. Katanya dengan iman. Nah, ya makanya kalau sedang apa namanya momong anak kecil, ya, sama ya kalau momong sama ya. Ya momong hati-hati nih biasa. Harus ya, momong anak kecil dan lain-lain itu. Jangan kemudian ditakut-takuti. Ya. Karena enggak mau nurut, kadang kan ada orang yang mungkin dia ambil jalan pintas untuk nakut-nakuti dia. Dia takut sama setan itu kan. Ini bukan pendidikan yang baik. Bukan pendidikan yang baik. Mengajari dia takut kepada hal seperti itu bukan pendidikan yang baik. Nah, ajar mereka itu takut kepada Allah. Kok gini aja kok enggak boleh? Ya kasih tahu. Itu Allah yang larang, bukan bapak gitu. Masa gini enggak boleh? Itu Allah yang larang, Nak, bukan ibu. Gitu loh. Jadi jangan taunya itu dilarang sama bapak dan dilarang sama ibu. Kasih tahu, itu Allah yang larang. Allah enggak suka gitu. Allah marah gitu. Itu. Nah, kalau dia berbuat baik, nah itu Allah suka. Gitu. Allah kasih kamu pahala. Allah janjikan kamu surga dari kecil. Terbiasa dengan. Jadi bukan karena bapak saya begini, ibu saya begini. Bukan karena, tapi dia terjadi dengan ini adalah qala rasul, qala Allah, gitu kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini di 128. Kata Allah, sungguh-sungguh sudah datang kepada kalian seorang rasul. Ini dalil bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, dari bangsa kalian sendiri. Dari kalangan manusia dan juga dari kalangan Arab ketika itu. Azizun alaihi ma anittum, sangat berat atasnya apa yang memberatkan kalian. Makanya Rasulullah SAW itu pengennya umatnya itu mudah. Harisun alaikum, dan bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, Rasul itu lembut, sayang kepada kaum mukminin. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling, faqul hasbiyallah la ilaha illahu, maka ucapkanlah hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, yakni Allah yang akan menolongku. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku tawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah rabb arsy yang agung, arsy yang besar. Itu Nah, ini dalil bahwa Rasulullah SAW itu adalah nama Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu ya sama seperti kata pepatah, ya orang itu enggak akan sayang kalau tidak kenal kan. Kenapa kok saya belum bisa merasakan cinta kepada Rasulullah? Mungkin karena belum kenal, belum mengenali dengan detail tentang sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini generasi kita itu kan digerogoti dengan hal-hal yang seperti itu, memalingkan mereka dari Rasulnya. Kalau suruh nyebutkan pemain bola aja, misalnya, tahu dia itu namanya Puanda itu, paham dia, padahal orang kabar ini nomor punggungnya sekian, misalnya. Dulu bermain di sini, dulu bermain, ya sampai hafal seperti itu. Tapi ketika ditanya siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa namanya Muhammad, bapaknya sudah berhenti sampai sini saja. Ya. Kapan Nabi Muhammad dianggap sebagai nabi? Misalnya. Kapan beliau berhijrah ke Madinah? Enggak tahu dia. Tapi kalau hijrahnya pemain bola dari klub satu ke klub yang lain itu mapal sekali dia. Ya. Ya Allah, Ustaz. Nah, ini introspeksi ya, introspeksi. Kaum mukmin itu akan semakin melemah kekuatan mereka ketika mereka semakin tidak mengenal agamanya. Jadi mereka menjajah kaum mukminin itu juga enggak harus dengan fisik. Enggak harus dengan fisik. Cukup dirusak saja ini generasinya sudah. Hilang sudah keislaman mereka. Sampai-sampai kita itu kan susah membedakan antara ini pemuda muslim apa bukan ya. Kadang. Kenapa? Karena enggak tampak itu khasnya seorang muslim dari sisi pakaian, dari sisi penampakan, dari sisi tindak tanduknya. Azan juga enggak kelihatan sholat. Ya. Dari azan sampai azan lagi nongkrong terus di situ enggak kelihatan. Wallahu musta'an. Semoga Allah selamatkan kita dan anak keturunan kita secara kaum muslimin dari hal tersebut. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama. Dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la rasuluh, adalah benar rasulnya, rasul Allah SWT. Wa ghairuha minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.